Baik, jadi kita bicara tentang tubuh ya, tubuh manusia. Sebagaimana saya sampaikan teman-teman, jadi yakinilah bahwa kita ini produknya Allah. Kita produknya Allah. Buatan atau ciptaan? Ciptaan. Apa beda buatan sama ciptaan? Buatan itu dulunya ada, kemudian dimodif, itu dibuat. Contoh mobil. Mobil itu kan dulunya nggak ada, tapi sebenarnya besinya sudah ada. Dimodif, jadilah mobil. Besinya dari Allah, ciptaannya Allah. Bahkan besi itu bukan diciptakan di bumi. Kalau Anda baca dalam surat Al-Hadid, besi itu diturunkan Allah dari langit dalam proses Big Bang, seperti itulah. Ya. Kalau ciptaan apa? Ciptaan itu sesuatu yang dulunya nggak ada, sekarang ada. Itu ciptaan. Jadi kita nih, ciptaannya Allah. Artinya, kalau bahwa kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan semua itu kepada Allah. Ya, kembalikan simpel kok. Apa? Mau cerita apa? Misalkan cerita tentang kolesterol gitu kan, penyakit lah segala macam yang banyak orang zaman sekarang membahasnya, atau pembahasan mereka lebih banyak membahas penyakit yang hubung dengan fisik. Padahal lihat dan dengar baik-baik kata-kata saya. Semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Mau buktinya? Mari kita buktikan. Jadi semua penyakit fisik akan dimulai dengan penyakit kolbu. Penyakit kolbu ada berapa? Ada dua. Apa dia? Syubhat sama syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Sebentar, saya foto dulu. Sebutlah apa? Stroke, darah tinggi atau mungkin kencing manis deh misalkan. Kira-kira masuk penyakitnya di mana? Syubhat atau syahwat? Sekarang saya tanya, orang yang kena diabetes kira-kira sering puasa enggak? Enggak kan? Orang yang kena diabetes kira-kira sering atau lebih membiasakan lapar nggak? Nggak juga. Orang yang diabetes kira-kira banyak makan gula nggak tiap hari? Banyak. Orang yang kena diabetes kira-kira tiap hari makan gorengan nggak? Kemungkinan besar. Hah? Yang ketawa-tawa ini biasanya pelakunya. Penyakit apa itu? Maksudnya syubhat atau syahwat? Syubhat itu sesuatu berhubungan dengan perasaan. Was-was, cemas, segala macam itu syubhat. Ya. Syahwat apa? Syahwat itu hubungannya dengan nafsu. Bentar, saya liatin. Nah, ya. Jadi syahwat hubungannya sama nafsu. Jadi kalau boleh saya katakan, kira-kira orang kena diabetes, penyakitnya kategorinya syubhat atau syahwat? Syahwat. Benar nggak? Kalimat saya tadi yang pertama, bahwa penyakit fisik dimulai dari penyakit kolbu. Jadi kalau Anda ada, maaf mungkin di sini ada yang sakit, ya apapun bentuknya sebenarnya, ketika muncul penyakit fisik, maka mari kita kembalikan kepada konsepnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang apa? Ala wa innal fil jasad iza mudghah. Ala wa inna fil jasad mudghah kata Nabi. Iza solhat solhat jasad kulluhu wa iza fasadat fasadat jasad kulluhu. Ala wahiya qalb. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jadi daging itu namanya qalbu. Gitu konsepnya. Mungkin begitu cukup dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.